Kalau rendang balain reso, si rendang Padang lama resonyo. Banyak nyogadi di Pulau Jawa, si gadi Minang takkan maju. Banyak nyogadi di Pulau Jawa, si gadi Minang takkan maju. Orek jolo deh rawon mani resonyo. Merantau buliah di Pulau Jawa, carilah bini di kampung kita. Merantau buliah di Pulau Jawa, carilah bini di kampung kita. Deh rawon